Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masih dalam pembahasan bab karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yaitu bab ma ya'malu ar-rajulu fi baitih. Apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang laki-laki ketika dia di dalam rumahnya. Telah kita baca hadis yang pertama dan juga syarah yang telah ditulis oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala tentang hadis tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan setelahnya tiga hadis yang maknanya semisal dengan hadis yang pertama. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, qala haddatsana Musa قال حدثنا مهدي ابن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها. Disebutkan sanadnya oleh Imam Al-Bukhari, kemudian dari Hisham ibn Urwah, an abihi, dari ayahnya yaitu Urwah, Urwah ibn Zubair, saudara dari Abdullah ibnu Az-Zubair. Jadi kedua-duanya, baik itu Abdullah maupun Urwah, merupakan anak dari Az-Zubair. Dan juga perlu diketahui bahwasanya istri Az-Zubair radhiyallahu anhu ini anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Berarti Urwah ibnu Zubair dan juga Abdullah ibnu Zubair merupakan anak dari Asma. Asma berarti merupakan saudari dari Aisyah radhiyallahu anha. Setelah kita lihat sanadnya di sini, an Hisham bin Urwah an abihi, yaitu bapaknya Urwah bin Zubair, qala, beliau bertanya, beliau mengatakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Berarti dia bertanya kepada khalahnya, yaitu bibinya, saudari dari ibunya, karena ibunya Asma bersaudara dengan Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan sama-sama anak dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Urwah ibn Zubair bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitih?" Apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di dalam rumahnya? Qalat, Aisyah mengatakan, yakhsifu na'la wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baitih. Aisyah menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam yakhsifu na'la, ay yurattib, yurattibu na'lahu, merapikan sendalnya dan juga memperbaikinya ketika ada yang rusak. Menyebutkan salah satu contoh yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada dalam rumahnya. Kemudian beliau menyebutkan secara umum, wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi. Beliau juga mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seseorang ketika dia berada dalam rumahnya. Yakni yang dimaksud adalah seorang yang memiliki ketawadhu'an dan juga seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, tidak sombong dan juga tidak pelit, tidak bakhil, tidak merasa tinggi untuk membantu keluarga dan kebutuhan rumahnya. Maka orang yang seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sama seperti mereka. Wa ya'malu ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi. Hadis yang berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan, qala haddathana Ishaq, qala akhbarana Abdullah ibn al-Walid, an Sufyan, an Hisham, an abihi, qala sa'altu Aisyata radhiyallahu anha. Sanadnya sampai kepada Hisham, an abihi, qala sa'altu Aisyata radhiyallahu anha. Sama seperti yang pertama. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ Apa pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di dalam rumahnya? Qalat Aisyah mengatakan, menjawab pertanyaan tersebut, ma yasna'u ahadukum fi baitih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh seseorang ketika berada dalam rumahnya. Jadi sama seperti mereka yang biasa dikerjakan oleh mereka ketika mereka di dalam rumah. Tentunya seperti yang disebutkan di hadis pertama tadi, yaitu mereka-mereka yang memiliki akhlak yang mulia, mereka-mereka yang memiliki ketawadhuan yang besar, tidak segan untuk membantu keluarganya, tidak merasa tinggi untuk membantu dan memudahkan urusan mereka di dalam rumahnya. Setelah menyebutkan secara umum, kemudian mulai Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan beberapa contoh. Qala yakhsifun na'la wa yarqa'u tsauba wa yakhit. Menyebutkan beberapa contoh, dan ini bukan merupakan pembatasan. Bukan hanya ini yang dilakukan, tetapi tiga hal ini adalah di antara yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di dalam rumahnya. Dan juga beliau mengerjakan apa-apa yang biasa dikerjakan oleh seorang dalam rumahnya. Apa yang disebutkan contoh-contoh tersebut? Yakhsifun na'al, merapikan sendal, memperbaiki sendalnya. Yarqa'u thawb, dan juga memperbaiki bajunya ketika ada yang rusak. Wa yakhit, menjahitnya. Dan juga pekerjaan-pekerjaan yang semisal yang biasa dikerjakan seorang dalam rumahnya. Sama seperti hadis yang pertama, sanadnya juga sama. Tetapi perbedaannya adalah di hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, disebutkan contohnya dulu kemudian disebutkan secara umum. Adapun pada sanad yang kedua, hadis yang kedua, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selayaknya orang lain biasa mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh orang lain. Secara umum disebutkan, baru kemudian menyebutkan contoh-contohnya. Dan baik yang pertama ataupun yang kedua, kedua-duanya menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi. Kemuliaan beliau, ketinggian beliau tidak menghalanginya untuk membantu perkara-perkara yang kecil. Kemudian hadis yang berikutnya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Abdullah qala haddatsani Muawiyah ibn Shalih an Yahya ibn Sa'id an Amrah qila li Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan sanadnya dari Amrah, dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Madza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitih?" Apa yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan ketika di dalam rumahnya? Qalat, "Kana basharan minal bashar." Disebutkan oleh Aisyah seperti hadis yang sebelumnya, disebutkan secara umum dulu. "Kana basharan minal bashar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bashar, manusia selayaknya manusia yang lain. Artinya pekerjaannya yang biasa dikerjakan pun sama seperti pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh orang-orang yang lain. Kemudian disebutkan salah satu contohnya, yafli thawbahu wa yahlibu syatahu. Yafli thawbahu min ajli tanzif, artinya adalah membersihkan bajunya, baik itu mencuci ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan pembersihan pakaian. Qala wa yahlibu syatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashir halbasyah binafsih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeras susu kambingnya dengan tangannya sendiri. Tidak membutuhkan orang lain, tetapi beliau kerjakan dengan sendiri. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan secara makna yang artinya adalah Barang siapa yang memeras susu kambingnya atau memerah susu kambingnya dengan tangannya sendiri, qala laisa min ahlil kibr. Orang ini, orang yang seperti ini, jauh dari kata kibr, bukan termasuk golongan orang yang sombong. Artinya adalah menunjukkan ketawadhu'an yang besar dari seorang ketika dia mengerjakan pekerjaannya dengan sendiri, yang mana diantaranya adalah memerah susu hewan ternaknya. Naam, ini adalah tiga hadis yang semisal maknanya dengan hadis yang kita sebutkan di awal bab pada pertemuan yang sebelumnya. Jika kita perhatikan hadis-hadis ini, didapati banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari berbagai macam orang ditanyakan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebiasaan atau kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumah. Para ulama mengatakan di sini ada tanbih ala tafaqquh fi hadzal bab. Terdapat tanbih agar kita menggali ilmu tentang masalah ini, mempelajari, mencari ilmu tentang permasalahan ini, yaitu apa yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumah, karena mereka mencarinya dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli al-iqtida bihi sallallahu alaihi wasallam was-sair ala manhajihi fi hadzal bab, agar kita semua bisa mengambil contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga berjalan di atas manhajnya dan juga metodenya dalam permasalahan ini, yaitu kehidupan di dalam rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kalian uswah yang hasanah, suri tauladan yang baik. Maka contoh beliau sallallahu alaihi wasallam, galilah ilmu tentang kebiasaan-kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Barakallahu fikum, ini hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini. Adapun syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimallahu taala, kita baca, beliau mengatakan, في هذه الأحاديث الثلاثة بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من القيام بالخدمة التي يقوم بها أفراد أصحابه من خصف النعل ورقع الثوب وحلب الشاه ونحو ذلك. Dalam tiga hadis ini terdapat penjelasan tentang pekerjaan apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di dalam rumahnya, yaitu beliau biasa membantu mereka, orang-orang yang berada di rumahnya, yang juga pekerjaan tersebut biasa dikerjakan oleh para sahabatnya. Seperti memperbaiki sendal, merapihkan sendal, memperbaiki baju, merapihkan dan membersihkan pakaian, memerah susu hewan ternaknya, dan yang semisal dari pekerjaan-pekerjaan rumah. ولا يستنكف من خدمة البيت أبدا وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. Beliau لا يستنكف. استنكف أي امتنع. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menahan dirinya dari membantu pekerjaan rumah sama sekali. Tidak pernah menahan dirinya dari mengerjakan pekerjaan rumah, membantu mereka. Sedangkan beliau merupakan afdalul khalq, makhluk yang paling mulia secara mutlak sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadhihi al-as'ilah allati tuwajjah ma'a ilmi as-sahabati anna ar-rasul alaihi as-salatu wassalam afdalu al-makhluqati 'ala al-itlaq. Fayuriduna an ya'lamu hal ar-rasul alaihi as-salatu wassalam ya'malu fi baytihi kama ya'malu an-nas al-akharun am annahu yatamayyazu fil bayt wa yatarafa'u 'an hadhihi al-a'mal al-haqirah allati yaqumu biha. Pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan kepada mereka, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari pihak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, ini semua bersamaan dengan itu mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, telah mengetahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang paling mulia secara mutlak. Maka mereka ingin mengetahui apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rendah, pekerjaan-pekerjaan kecil yang biasa dikerjakan seseorang dalam rumahnya, ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Mereka ingin menggali hal ini, maka bertanya kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam alladhi auhallahu ilaihi Qur'anan wa sunnah wa faddalahu ala jami'il alamin najiduhu yaf'aluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya wahyu Al-Qur'an dan juga sunnah, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya di atas seluruh makhluknya. Kita dapati ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Fahuwal ladzi yakhsifuna alaihi. Beliau adalah orang yang memperbaiki dan merapikan sendalnya. Yashudduha wa yuslihuha. Memperbaikinya, merapihkannya. Wa yarqa'u thawbahu. Memperbaiki dan membersihkan bajunya. Wa yarqa'u al-qirbah. ويخيط بالمخيط ويفعل ويفعل. Menjahit, memperbaiki dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut yang biasa dikerjakan seorang dalam rumahnya. Liza man 'alima anna ar-rasul ya'malu hadhihi al-a'mal fa innahu la yamna'uhu an yakuna fil baiti sahiba tawadhu' wa akhlaqin tayyibatin ma'a ahli baitihi. Maka ketika didapati seperti itu, barang siapa yang mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW yang dalam keadaan statusnya merupakan makhluk yang paling tinggi, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka jangan sampai seorang menghalangi dirinya dari pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu ketika dia di dalam rumahnya. Jadilah seharusnya dia merupakan orang yang memiliki ketawaduan, akhlak yang baik ketika berada dalam rumah. Jangan sampai hal tersebut terhalang baginya. Wajima'u dhalika, dan yang mengumpulkan itu semua, wajima'u dhalika kullihi qawluhu alaihi salatu wassalam khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kesimpulan dan yang mengumpulkan hal tersebut yang telah dibacakan semua tadi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Ketahuilah bahwasanya aku merupakan orang yang paling baik terhadap keluargaku sendiri. Famahma qaddamta min khidmatin lil mar'ah aw lil abna' aw li ahli al bait لا تغبن عليها ولا ترى بأنك أتيت بشيء أكثر مما هو عليك. Maka seberapa pun yang kamu kerjakan dari bantuan terhadap istrimu, anak-anakmu, dan juga keluargamu yang ada dalam rumah tersebut, jangan sampai hal itu membuatmu tertipu. Jangan kamu melihat atau merasa bahwasanya kamu telah mengerjakan pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan mereka semua. Balil maudhu maudhu'u ta'awunin bainal usrah. Tetapi kenyataannya adalah tempat tersebut atau pekerjaan yang seperti itu merupakan pekerjaan yang sifatnya ta'awun, saling membantu di antara sesama keluarga. Dibangun di atas ta'awun dan juga tawadhu, saling membantu dan saling tawadhu antara satu dengan yang lainnya, sesama keluarga. Kullun yaqumu biqada'il hajati min jihatih wallahu a'lam. Masing-masing mengerjakan sesuai dengan apa yang bisa dia kerjakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Tayib, naktabi bi hadzal qadr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.